Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya pada kesempatan malam ini, dikarenakan jadwal sebenarnya kosong, maka kita isi dengan kegiatan murojaah, mengingatkan apa-apa yang telah kita pelajari dari umur ad-diniyah, perkara-perkara agama, dan kita ambilkan faidah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala. Di dalam pertanyaan yang diajukan kepada beliau, di mana dalam pertanyaannya, hal yatawaqqafu ala sihatil manhaji jannatun aw narun, apakah bergantung atas benarnya manhaj seseorang pada sorga atau neraka? Jadi ditanyakan kepada beliau hafizallahu taala, apakah seseorang itu bisa masuk surga atau masuk neraka tergantung dengan kebenaran manhaj seseorang? Maka kata beliau hafizallahu taala, menjawab pertanyaan tersebut, na'am, al-manhaju idza kana sahihan sara sahibuhu min ahlil jannati. Ya, manhaj yang ada pada seseorang, jalan yang ditempuh oleh seseorang di dalam berprinsip dengan prinsip-prinsip agama, jika manhajnya itu lurus, jika manhajnya itu benar, sara sahibuhu min ahlil jannah, maka orangnya dia akan tergolong dari ahlul jannah, penduduk surga. F Fa idza kana ala manhajir rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salafi salih yasiru min ahli jannah bi idznillah. Maka apabila seseorang berada di atas manhajnya Rasulullah, berada di atas manhajnya para salafus saleh, seorang muslim berupaya berusaha selama hidupnya dia mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka si muslim tersebut dia akan menjadi termasuk penghuni sorga dengan izin Allah SWT. Wa idza sara ala manhajin dhullali fa huwa mutawa'adun binnar. Dan apabila seorang muslim tersebut menempuh manhaj yang sesat, jalan yang diikuti jalan yang sesat, jalan yang menyimpang, menyelisihi, bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fa huwa mutawa'adun binnar, maka dia terancam dengan azab neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan jawaban beliau hafizallahu ta'ala Asy-Syaikh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Ali Fauzan, memberikan pelajaran kepada kita semuanya kaum muslimin yang menginginkan selamat di akhiratnya, dimasukkan ke dalam jannah Allah dan dijauhkan dari api neraka, maka harus adanya upaya dan usaha memperbaiki manhajnya, meluruskan manhajnya. Perkara manhaj tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap remeh. Dikarenakan adanya upaya dari sebagian mereka, orang-orang yang menyimpang dari jalannya Rasulullah, dari manhaj yang sahih, mengkaburkan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya kalangan salafiyun ahlus sunnah. Agar supaya kita itu tidak perlu memikirkan masalah manhaj, tidak usah kita sibuk membahas tentang kelompok sesat, kelompok yang benar, tidak usah. Dengan subhat yang mereka lontarkan, dan ini berusaha dikembangbiakan pemikiran ini, bahwa kita ketika masuk ke alam kubur, di kuburan malaikat mungkar nangkir tidak akan menanyakan kita, kamu hizbi atau salafi, enggak akan. Enggak ada. Malaikat mungkar nangkir akan menanyakan tiga perkara saja. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Enggak akan mereka akan menanyakan kamu Hizbiyah, apa Sunni, Salafi. Enggak akan ada. Subhat ini untuk melarikan kaum muslimin dari upaya dan usaha mengikuti jalan yang benar, manhaj yang sahih, yang lurus. Dan pemikiran ini sebenarnya merupakan cabang dari pemikiran manhaj afiyah, manhaj yang luas, kebebasan bermanhaj. Yang penting muslim sama pedomannya, patokannya Al-Quran dan Sunnah. Semuanya masuk surga. Atau dengan istilah manhaj pramuka. Kalau zaman-zaman tahun-tahun 90-an, maka perseteruan dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah dengan dakwah hizbiyah, maka muncul di sana istilah untuk mereka, orang-orang yang berusaha untuk melegalkan penyimpangan dan kesesatan hizbiyahnya, ingin supaya bebas memilih manhaj, apakah manhaj ikhwani atau manhaj syi'i atau sufi dan yang lainnya, bebas memilih manhaj, diistilahkan dengan manhaj pramuka. Bagi orang yang mungkin mengalami kegiatan-kegiatan pramuka akan tahu bagaimana pramuka, kegiatan pramuka di sana didapatin yel-yel yang biasa mereka dendangkan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Gabung orang sufi, oke. Gabung sama orang jamaah tabligh, oke. Gabung dengan orang Mu'tazilah, oke. Gabung dengan Khawarij, pemberontak, teroris, oke. Semuanya di-okay. Ini sehingga diistilahkan dengan manhaj pramuka. Semuanya diikuti. Semuanya dianggap benar. Yang ini pada hakikatnya adalah muncul pemikiran ini dari cabang pemikiran Murji'ah. Dan inilah yang disebarluaskan oleh seorang tokoh yang diidolakan oleh mereka Hizbiyun. Di zaman sekarang, terutama mereka yang berkedok ahlu sunnah, dakwah sururiyah, atau yang lebih dikenal lagi zaman kita adalah Rojaiyun. Yaitu tokoh mereka yang mereka idolakan, Ali Abdul Hamid Al-Halabi, seorang murji, pemikirannya, dan para ulama telah membantah pemikiran Ali Al-Halabi tersebut. Bahkan Lajnah Da'imah pun melayangkan peringatan tahzir kepada kaum muslimin dari bahaya pemikiran dia. Dan ini ternyata kemudian diserap pemikiran ini oleh banyak para da'i-da'i, baik yang memang dari dulunya sudah menggandrungi Ali Abdul Hamid Al-Halabi tersebut, atau da'i-da'i yang tadinya di atas manhaj yang lurus, kemudian terbawa arusnya ima karena urusan dunia atau urusan kedudukan, harta benda dan yang lainnya, sehingga kemudian mengikuti pemikiran yang dibawa oleh Ali Abdul Hamid Al-Halabi tersebut, sehingga muncul subhat seperti tadi untuk melegalkan penyimpangannya, untuk memberikan luang bebas akan kebatilannya tersebut, bahwa apa yang dia jalani, yang dia ikuti sebenarnya ya benar juga, sehingga enggak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dipertentangkan, kita sama-sama mendakwakan Al-Quran dan Sunnah. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata hal ini benar-benar merasuk pada pemikiran-pemikiran yang mereka tadinya di atas manhaj yang lurus. Merasuk pada pemikiran salafiyun ahlus sunnah yang akhirnya mereka bergeser dari manhaj yang sahih, manhaj yang benar, kemudian mengikuti arus manhaj yang dulal, yang sesat, sehingga lebih parah lagi kalau zaman dulu mereka itu sangat getol untuk mempertahankan label dakwah sururiahnya. Kalau sekarang lebih bebas lagi, lebih umum lagi. Mau sururinya, mau rojaknya, mau mutalawinnya, mau musafikinnya, semuanya dirangkul, bergabung. Ini lebih musibah lagi. Didapati tipe-tipe orang yang manhajnya demikian. Sehingga dia akan merangkul semua, bergabung dengan orang-orang yang zahirnya, nampaknya adalah di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di atas manhaj Salafiyah. Dalam keadaan tidak sadar kalau dirinya ternyata mengikuti inhirafat, penyimpangan yang telah menyimpang di dalamnya mereka, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, tidak ridho dengan prinsip Ahlus Sunnah, tidak ridho dengan dakwah Salafiyah, akhirnya ridho dengan dakwah Hizbiyah. Dia merasa gerah, tidak nyaman bergabung dengan Salafiyun Ahlus Sunnah, tetapi merasa nyaman, enjoy dengan mereka Hizbiyun, yang sebelumnya mereka sudah tahu kebobrokan dakwah sururiyah, dakwah mutalawiyun, musafikiyun, grupnya mereka orang-orang sururi, grupnya mereka orang-orang mutalawin, pengikutnya Dzulqarnain, kemudian grupnya mereka musafikiyun yang menuduh Ahlus Sunnah, para ulamanya, para da'inya sebagai orang-orang yang sofuk, tidak punya ilmu, orang-orang yang bodoh, grupnya mereka Asy'ari. Sekarang muncul tipe orang yang ingin merangkul semua. Sama kita berpenampilan enjoy, nyantai saja. Ternyata gabung juga dengan dai-dainya mutalawiyun. Dan ternyata dia pun bekerja sama dalam dakwanya dengan sururiyun, rojaiyun. Ini musibah. Dan ini wakil. Kenyataan terjadi. Ini sebagai ibrah bagi kita semuanya. Antum mungkin bisa tanya kasus ini kepada Ustaz Bukhari. Ternyata sudah menjangkiti yang orang dulu itu sama kita. Yang orang itu dulu paham apa itu dakwah sururiyah, siapa tokoh-tokohnya. Ternyata sekarang berangkulan, bahkan mendekati dan bergabung ini. Nah, tipe yang seperti ini lebih berbahaya. Dan musibahnya, nasibnya, orangnya pun lebih berbahaya. Lebih naas. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, bahwa benar dan salahnya manhaj seseorang ini ada ketergantungan, keterikatan dengan sorga dan neraka kelak di yaumil kiamah. Kalau dianggap manhaj semuanya sama, bagus semuanya, yang khawarijnya, yang mutazilahnya, sekte pemberontak, sekte yang mengagungkan akal, sufiyunnya, sekte yang suka membuat kebidahan dan khurafat, kalau semuanya sama, apa artinya hadis Rasulullah yang memperingatkan kepada kita terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin? Sataftariku hadhi ummah ila salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahida fil jannah. Akan berpecah umatku ini kepada 73 golongan, 72 golongan akan terancam dengan neraka, dimasukkan ke dalam neraka, dan satu golongan akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dia masuk ke dalam jannah Allah SWT. Tentunya hadis ini gak ada gunanya, gak ada artinya, kalau semua manhaj itu dianggap benar. Gak adalah bentuk penyimpangan. Gak akan ada yang namanya kebatilan. Kalau kebenaran manhaj seseorang dan salah kelirunya manhaj seseorang tidak terkait dengan jannah dan annar kelak di yaumil kiamah, enggak ada artinya ayat Allah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 115 memperingatkan kita dari yang namanya bahaya penyimpangan kesesatan, manhaj yang menyimpang, manhaj yang sesat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini merupakan ayat perintah dari Allah, bimbingan dari Allah Bagi kaum muslimin yang ingin selamat dari azab neraka, yang ingin beruntung dengan jannah Allah di yaumil kiamah, agar mengikuti, meniti jalan yang lurus, manhaj yang benar, manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Wa min syaqiq rasul, barang siapa yang menentang Rasulullah, Rasulullah telah menyampaikan ajarannya, Rasulullah telah menyampaikan syariatnya, dan telah sempurna ajaran dan syariat Rasulullah dengan meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang tersembunyi satupun dari urusan agama, dari jalan yang benar. Siapa yang menentangnya, dia pilih jalan tersendiri, syariat Rasulullah di sebuah jalan, dia memilih jalan yang lainnya. Syariat Rasulullah di sebelah kanan, dia pilih jalan sebelah kiri. Syariat Rasulullah di sebelah depan, dia pilih di sebelah belakang. Tidak mau menyatu. Dan dia ternyata mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Wa yatabi ghairu sabilil mukminin. Yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir dari salafus saleh, ay ghairu sabilis sahabah. Karena kaum mukminin, khitab di situ Allah SWT kaitkan dengan zaman itu, yaitu para sahabat ridwanullah alim ajmain. Dia ketika menentang Rasulullah, enggak mau mengikuti syariat dan ajaran Rasulullah, dan dia lebih memilih jalan selain jalannya para sahabat, memahami agama, mempraktekkan agama yang sama sekali tidak dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat ridwanul alim ajmain, yang mereka adalah orang-orang didikan Rasulullah, yang diajarin oleh Rasulullah tentang agama ini, tentang kebenaran ini. Ternyata dia Pak, berpaling dari itu semuanya. Nuwallihi matawalla. Maka Allah mengancam, akan kami biarkan dia mengikuti penyimpangan yang dia senangi. Kalau dia ternyata modelnya bunglon, ketika di lingkungan salafiyin, gayanya salafi. Ketika di lingkungan orang-orang sufiyin, gayanya sufi. Orang rame-rame berzikir, ikut berzikir jamaah. Orang rame-rame doa jamaah, dia pun ikut doa berjamaah. Ketika di tengah-tengah mereka orang-orang khawarij, menampakkan hamasah, kesemangatannya, ambisi untuk memperjuangkan agama Islam dengan jihadnya, seakan-akan pejuang yang terdepan untuk memperjuangkan dakwah sunnah. Padahal khawarij yang digembar-gemborkan. Maka ketika yang seperti ini dipilihnya, manhaj pramuka, manhaj bunglon, manhaj afiyah, kebebasan bermanhaj, maka Allah katakan, nuwalihi matawalla, akan kami biarkan dia mengikuti pemikiran apa, penyimpangan apa. Dan ini bentuk istidraj. Bukan berarti, wah kan, kami nyantai-nyantai aja. Kami benar ini, enggak ada salahnya. Nyatanya kami tetap berkembang biak dakwahnya. Kalau batil, enggak ada pengikutnya. Nyatanya kami pengikutnya semakin hari semakin banyak. Ingat itu istidraj. Yang Allah SWT kemudian mengancam, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masyiro. Dan itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Naudzubillah. Nah ini adalah ayat yang menuntun dan membimbing kita semuanya kaum muslimin agar mengikuti manhaj yang lurus, manhaj yang benar. Bukan asal-asalan manhaj. Bukan semua manhaj yang diambil. Bukan semua pemahaman dan pemikiran diikuti. Bukan semua kelompok sempalan kita bergabung dengannya. Hati-hati. Jangan terkecoh, tertipu dengan slogannya. Kami Al-Quran dan Sunnah juga. Kami kitabnya membaca kitab-kitab para ulama salaf. Kami pemahamannya pun pemahaman salaf. Tetapi pada hakikatnya mereka berada pada sebuah jalan dan syariat ajaran Rasulullah di jalan yang lainnya. Sangat jauh dari hakikatnya. Dan Allah SWT di ayat lain pun memberikan peringatan dari bahaya ketika kita itu bermanhaj dengan manhaj yang menyimpang. Manhaj yang sesat. Allah sebutkan pula di dalam ayatnya surat Thaha ayat 124. Kata Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَشُّرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, zikri, di antaranya ahli tafsir menyebutkan yaitu Al-Quran wa Sunnah. Barang siapa yang berpaling dari ketaatan Allah dan ketaatan Rasulnya alaih salatu wassalam, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka bagi dia ancaman ini. Baginya kehidupan yang sempit. Ketika di dunia dia mengikuti kesesatan-kesesatan. Ketika di dunia kebatilan-kebatilan yang dia serap. Ketika di dunia kebidahan-kebidahan. Pemikiran-pemikiran sesat yang diikutinya. Sehingga hidupnya benar-benar dongkak. Tidak di atas petunjuk, tidak di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika di akhirat, di awal memasuki kehidupan akhirat, masuk ke dalam kubur, ma'isyatan dongkak e'azab fil qabr. Akan ditimpa padanya azab kubur. Apakah ada setiap seorang muslim dengan hati nurani yang bersih, yang sehat, mau dimasukkan ke dalam azab kubur, siap untuk disiksa di dalam kubur? Apa ada? Tentunya enggak ada yang mau. Tapi Allah peringatkan dalam ayat ini bahwa azab kubur akan dirasakan, akan ditimpakan bagi orang yang berpaling dari ketaatan Allah dan Rasulnya. Dari jalan yang benar. Berpaling dari manhaj yang lurus. Jalannya Rasulullah dan para sahabatnya Ridwanul Alim Ajmain. Masuk dalam makna ma'isyatan dongka. Wa nasyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah, dan akan kami giring dia pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Ketika Allah SWT giring dia ke neraka jahanam, buta mata dan buta hatinya. Dalam kondisi tidak menyadari kalau di depan matanya, di hadapannya itu adalah neraka. Dia nyemplung saja, digiring oleh Allah. Ini keadaan orang yang berpaling dari ketaatan Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Haq. Maka tentunya dengan adillah tersebut, maka apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan Hafizallahu Ta'ala adalah perkara yang hak, yang harus kita ambil, yang harus kita pegangi prinsip tersebut. Kemudian kata beliau, fasihatul manhaji min adamiha yatarattabu alaiha jannatun aw nar. Maka benarnya manhaj seseorang, demikian juga tidak benarnya manhaj seseorang, itu akan menyebabkan, menimbulkan adanya balasan neraka dan sorga. Sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin selama kita menjalani tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, berusaha kita di atas manhaj yang sahih, manhaj yang lurus, yang benar, dan kita jauhi, tinggalkan yang namanya manhaj yang menyimpang, manhaj yang sesat, hizbiyah, jalannya mereka ahlul ahwa wal bidah, agar kita termasuk orang-orang yang dijanjikan masuk ke dalam jannah Allah dan dijauhkan dari azabnya di neraka. Itu yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh dan mati-matian. Jangan sampai kita berprinsip bunglon, bermanhaj pramuka. Maka itu sesungguhnya adalah kebatilan, pemikiran yang celeneh, yang bertentangan dengan al-haq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.